Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين yang saya hormati, masih kita membahas ucapan al-musannif wa huwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah tentang penafian sifat arkan wal a'dha wal adwat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan beliau, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adwati la tahwihi al jihat al sitti kasair al mubtadi'at. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, Maha Suci, tidak mungkin dibatasi dengan batas-batas, tidak mungkin memiliki anggota-anggota badan, tidak mungkin memiliki demikian atau jisim dan seterusnya sampai pada kalimat tidak seperti apa yang dikatakan oleh mubtadi'at. Ikhwan bin na'azakumullah, sudah dikasih mukaddimah kemarin bahwasanya kalimat-kalimat yang samar, kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah secara penafian ataupun penetapan, ini enggak ada nafinya dan enggak ada isbatnya, maka kalimat itu harus dijelaskan secara rinci. Kalau semakna dengan yang dinafikan oleh Allah dalam Quran, maka kita nafikan. Kalau ternyata sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran, kita tetapkan. Ini apa maksud kalimat-kalimat kalian? Yang disebut dengan jihad, yang disebut dengan anggota badan, yang disebut dengan jisim dan seterusnya, apa maksud kalian? Karena kalimat jisim tidak disebut dalam Al-Quran. Tidak disebut secara penetapan, tidak disebut pula secara penafian. Maka apa maksud kalian dengan jisim? Kalau maknanya Allah tidak punya tangan, maka kita bantah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yadullah fawqa aidihim. Walaupun kita yakin tidak sama dengan manusia, walaupun kita yakin tidak mungkin serupa dengan manusia dan pasti sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya, tetapi disebut kalimat itu. Tetapi kalau yang dimaksud dengan jisim-jisim seperti manusia, seperti tangan kita atau seperti badan kita, maka kita katakan na'am. Kita pun menyatakan tidak mungkin Allah memiliki badan seperti kita atau tangan anggota badan seperti kita, mustahil. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Sehingga wajib at-tafsil, wajib merincikan supaya jelas masuk kemana. Masuk yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah atau masuk ke dalam apa yang dinafikan dalam Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan ucapan Al-Syeikh Al-Syarih wa huwa Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. Wal-Syeikhu rahimahullah aradarrad bihadal kalam alal musyabbihah. Perhatikan yang dimaukan oleh Syeikh, oleh Musannif Abu Ja'far al-Tahawi dalam kalimat-kalimat tadi adalah membantah ucapan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati. Tidak punya badan, tidak mungkin punya anggota badan dan seterusnya. Ini sedang membantah para musyabbihah. Membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Punya badan seperti kita punya badan, anggota badan seperti kita punya anggota badan, ini yang dinafikan. Yani raddun alal musyabbihah, sedang membantah para musyabbihah. Musyabbihah adalah aliran yang menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti aliran Dawud al-Jawaribi. Dawud al-Jawaribi adalah seorang yang memiliki pemikiran Rafidah, Syiah, sekaligus memiliki pemikiran tajsim. Pemikiran tajsim, yakni membadankan atau menganggap Allah memiliki badan dan tubuh seperti kita. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menganggapnya, ini pengikut-pengikut Dawud al-Jawaribi, mereka menganggap bahwa Allah itu sama seperti manusia. Punya badan, punya daging, punya darah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah wa subhanallahi amma yaqulun wa ta'ala Allah amma yasifun 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Tidak mungkin Allah seperti yang dikatakan oleh mereka, para pengikut Daud al-Jawaribi. Berkata Ibn Hazm. Kata Ibn Hazm tentang orang ini, kana Daud al-Jawaribi yaz'um anna rabbahu lahmun wa damun ala suratil insan. Kata Ibn Hazm membantah orang ini, Daud al-Jawaribi adalah orang yang mengaku-ngaku bahwa Rabbnya adalah daging dan darah dalam bentuk seperti manusia. Maka kita katakan subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka ini yang sedang dibantah oleh Abu Ja'far al-Tahawi dalam matan tadi. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adwat dan seterusnya, ini sedang membantah mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak, Allah tidak seperti yang kalian katakan wahai Daud al-Jawaribi dan pengikut-pengikutnya. Allah tidak seperti yang kalian katakan. Allah bukan daging, bukan darah, dan bukan pula berbentuk seperti bentuk manusia. Tidak sama sekali. Maha suci Allah tidak mungkin memiliki tangan seperti kita punya tangan. Maha suci Allah tidak mungkin memiliki anggota badan seperti kita. Mustahil. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka pakailah ucapan beliau rahimahullah untuk membantah para musyabbihah. Jangan dipakai untuk membantah ahlu sunnah. Karena beliau ahlu sunnah. Ucapan ahlu sunnah dipakai untuk membantah ahlu sunnah. Ini keanehan. Saya katakan demikian karena ada sebagian orang menukil ucapan ini. Ucapan Abu Ja'far al-Tahawi bahwa Allah tidak mungkin punya anggota badan. Pegang. Ucapan al-imam, imam ahlu sunnah, Abu Ja'far al-Tahawi menyatakan bahwa Allah tidak memiliki anggota badan. Maka kalian ini menyalahkan salafiyin ahli sunnah. Kalian menganggap Allah memiliki tangan, kalian menganggap Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata, kalian menganggap begini-begini, berarti kalian adalah orang yang menyimpang, sesat, mubtadi'at, sebagaimana diucapkan oleh Abu Ja'far al-Tahawi dalam matannya, bahwa Allah tidak memiliki anggota badan, Allah tidak memiliki jisim, dan sampai diakhiri dengan kalimat, laysat kal mubtadi'at, tidak seperti ahlul bid'ah, berarti kalian ahlul bid'ah menurut Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Bagaimana kita bantah? Kita mengatakan bahwa ucapan beliau rahimahullah tentunya yang paling paham apa yang dimaksudkan oleh beliau adalah muridnya. Dari madhabnya, dari pengikutnya, yaitu Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi yang mensyarah akidah Tahawiyah. Mensyarah ucapan Abu Ja'far Tahawi. Ketika mensyarah, apa kata beliau? Bahwa imam dengan ucapannya sedang membantah para musyabbihah yang menyerupakan dengan makhluknya. Adapun ahlu sunnah bukan musyabihah. Ketika mereka berkata Allah memiliki tangan, bukan bermakna tangan seperti tangannya makhluk. Adapun ahlu sunnah ketika berbicara tentang Allah SWT memiliki mata, bukan berarti mata seperti yang ada pada makhluk. Abadan. Sama sekali. Tidak mungkin. Ahlu sunnah menyatakan dengan persis apa adanya dalam Al-Quran. Allah katakan innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata-mata kami, kata Allah. Ini mata. Kemudian masalah tangan, yadullah fawqa aydihim. Masalah penciptaan Adam, Allah katakan ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ini ayat semuanya. Bahkan Allah katakan tentang bumi, wal ardu qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyatun biyaminih, dan bumi dalam genggamanku, kata Allah, dan langit-langit digulung dengan tangan kananku, kata Allah. Baik. Ini juga isbat. Demikian pula dalam hadis, qulub, hati-hati manusia, baina asbu'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Apakah kita tolak ayat-ayat ini? Apakah kita tentang karena kekhawatiran kita menjisimkan Allah atau kekhawatiran kita menganggap Allah memiliki a'dha, memiliki anggota badan? Seperti Daud al-Jawaribi. Untuk membedakan kita dari mereka pengikut Daud al-Jawaribi, kita ucapkan bahwa yang kita maksud Allah memiliki tangan-tangan yang sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya. Bukan tangan-tangan seperti makhluk. Yang kita maksud dengan isbatul ain di dalam ayat-ayat tadi adalah sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggiannya. Tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Tidak sama dengan mata siapapun. Yang kita maksud dengan apa yang kita tetapkan dalam Quran wa sunnah sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan sunnah. Dan kita katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun. Maka Allah tidak sama dengan apapun. Berarti yang sedang dibantah oleh Abu Ja'far bukan ahlu sunnah. Yang sedang beriman kepada ayat-ayat Allah. Bukan yang dibantah ahli sunnah yang sedang menerima dan mengimani apa kata Allah, apa kata Rasul tentang sifat-sifatnya. Bukan mereka yang dibantah. Tetapi yang dibantah adalah para musyabihah yang menganggap bahwa sifat-sifat Allah sama dengan makhluknya. Tangan seperti tangan makhluk. Mata seperti mata makhluk. Bahkan mereka berani menyatakan jisim seperti jisim makhluk. Itu pengikut Daud al-Jawaribi yang dia memiliki dua kesesatan. Ar-Rafdu wa Tajsim. Dia memiliki dua kesesatan. Kesesatan dalam bentuk Ar-Rafdu wa Tajsimu. Rafdah dan penyerupaan Allah. Menganggap Allah memiliki jisim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kita kembali ke ucapan Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maka kita ucapkan maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Dari apa yang mereka katakan. Siapa mereka? Pengikut Daud al-Jawaribi. Daud dan pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang setimpal atas kekurangan ajaran mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yaquluna 'ala Allah ma la ya'lamun, berbicara atas nama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Subhanallahi 'amma yaqulun 'uluwan kabira. Fal ma'na alladhi arada asy-syekh rahimahullah min an-nafyi alladhi dzakarahu huna haqqun. Maka makna yang diinginkan oleh syekh di dalam matannya rahimahullah min an-nafyi, yakni dari penafian yang beliau sebutkan di sini adalah hak. Apa yang dinafikan oleh beliau dalam matan tadi? Hak. Allah tidak memiliki batas-batas. Enggak mungkin Allah diatur, dikurung dengan satu tempat-tempat. Enggak mungkin. Naam. Hak. Lakin hadatsa ba'dahu man adkhala fi 'umumi nafihi haqqan wa batila. Tetapi muncul, terjadi setelah beliau orang-orang yang memasukkan ke dalam keumuman penafian beliau, dimasukkan haqqan wa batilan. Ada yang hak, ada yang batil. Ucapannya satu dari beliau, bahwa Allah tidak mungkin dibatasi dengan batas-batas. Tidak mungkin memiliki anggota badan. Ini ucapan yang hak dari Abu Ja'far At-Tahawi. Demikian kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Itu kalimat hak. Tetapi belakangan ada orang yang menafsirkan ucapan beliau meluas sehingga mencakup kepada yang batil, kepada makna-makna yang batil. Berarti ayat tentang tangan harus ditakwilkan karena Allah tidak memiliki anggota badan. Berarti ayat bahwa Allah di atas arus harus dinafikan, harus ditakwilkan karena kata Abu Ja'far Thahawi, Allah tidak dibatasi dengan batasan-batasan. Tidak mungkin di tempat ini, tidak mungkin di tempat, tidak di mana-mana. Ini bahaya. Maka sebagai murid yang teladan, murid yang berbakti pada gurunya, alhamdulillah, seorang murid yang berbakti pada gurunya, dia mengetahui bahwa apa yang dimaksud oleh gurunya bukan kesana. Kata beliau, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Ja'far Thahawi rahimahullah adalah hak. Tetapi belakangan ada orang-orang yang memasukkan tafsir yang jauh, yang salah. Akhirnya mereka memasukkan ke dalam keumuman ucapan beliau, masukkan pula yang hak dan yang batil bersama-sama. Fayahtaju ila bayani dhalik. Maka butuh keterangan untuk menjelaskannya. Wahuwa. Penjelasannya sebagai berikut. Anna salafa muttafiquna ala anna al-bashar la ya'lamuna lillahi haddan. Pertama, bahwasanya para salafus saleh sepakat bahwa manusia tidak mengetahui, sepakat bahwa manusia tidak mungkin mengetahui bagi Allah ada batasan-batasan. Wa annahum la yahidduna syai'an min sifatihi, maka mereka manusia tidak mungkin akan membatasi sifat-sifat Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka tidak berhak dan tidak punya hak. Qala Abu Dawud At-Tayalisi, berkata Abu Dawud At-Tayalisi, kana Sufyan wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kana Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Syarik wa Abu Awanah la yahidduna wa la yushabbihuna wa la yumathilun. Lihat yang disebutkan tokoh-tokoh imam-imam ahlu sunnah. Al-Thawri, wa Syu'bah, wa Hammad bin Zaid, wa Hammad bin Salamah, wa Syarik, wa Abu Awanah. Kulluhum imam ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah. Semua berkata, sesuai dengan ucapan Abu Dawud At-Tayalisi, bahwa mereka semuanya menyatakan Allah tidak dibatasi dengan batas-batas. Dan mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan mereka tidak menyerupakan apapun dengannya. Ya raunal hadis wa la yaquluna kaif, mereka berpendapat sesuai dengan hadis dan mereka tidak bertanya kayak apa atau seperti apa. Wa idza su'ilu, kalau ditanya, qalu bil athar, mereka semua menjawab dengan athar-athar, dengan riwayat-riwayat. Khana bin a'azakumullah, ketika ditanya masalah tangan dijawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullah fawqa aydihim. Ketika ditanya tentang ain, dijawab Allah berfirman, fa innaka bi'ayunina. Ketika ditanya tentang masalah ini dan masalah itu, qala Allah taala. Atau hadis, haddatsana fulan wa fulan an Rasulullah sallam, Rasulullah sallam menyatakan bahwa qulub, hati-hati manusia, baina asbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Berarti Allah punya jari. Allah menyatakan atau Rasulullah SAW menyatakan yuqallibuhu kaifa yasha. Berarti Allah punya jari. Rasulullah menyatakan baina asbu'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah. Ya, berarti Allah mengutus rasulnya dan Rasulullah bersabda baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Bagaimana? Ya, berarti sama? Tidak. Ketika mengatakan berarti sama dengan manusia, tidak. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Apakah mesti yang punya jari berarti seperti kita? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan mustahil. Tidak mungkin sama. Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia. Yang bisa memegang seluruh hati-hati manusia. tangan kita? Gak akan bisa. Iya kan? Kalau seperti ini, ya gak akan bisa. Maka jelas kalimat-kalimat yang ada dalam hadis hak. Kalimat-kalimat yang ada dalam ayat hak. Tetapi ketika mereka menyimpulkan berarti sama dengan makhluk. Itunya yang salah. Tafsiranmu yang salah. Sehingga imam-imam ahlu sunnah disebutkan oleh Abu Dawud Tayalisi bahwa mereka semuanya berkata dengan sepakat. Muttafiqun. Mereka semuanya sepakat bahwasanya manusia, ini ahlu sunnah, para kaum muslimin, tidak boleh membatasi Allah dengan batas-batas. Dan tidak menyerupakan dengan makhluk dan tidak menyamakan. Kalau mereka ditanya, mereka menjawab dengan hadis. Dan mereka tidak berkata kaifa. Tangannya kayak apa? Tidak tahu. Jangan tanya kayak apa. Siapa yang jawab? Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, seluruh manusia tidak tahu. Kayak apanya? Kalau semua tidak tahu dan Allah tidak memberitahu, Allah tidak menurunkan ayatnya tentang kaifiyah, Nabi juga tidak berbicara tentang Allah, tentang kaifiyah sifatnya, maka jangan kita lancang mempertanyakannya, memikir-mikirkannya, kayak apa ya? Mungkin tangannya begini, mungkin tangannya begini. Jangan. Enggak akan ada yang bisa jawab. Bahkan itu membuka peluang untuk syaitan, iblis, lanatullah, membisikkan kepadamu. Mungkin kayak gini, kata iblis. Mungkin kayak gitu. Akhirnya sesat. Akhirnya sesat seperti Isa Bugis di Indonesia. Mungkin saja bahwa Allah itu adalah sinar putih yang berkait dengan sinar merah yang kemudian berkolaborasi dan kemudian menjadi begini, menjadi begitu. Kalimat-kalimat yang aneh dari mereka sesat dan menyesatkan. Dari pintu yang bernama takyif. Dari pintu yang bernama takyif. Kayak apa ya? Mulai terbuka itu pintu syaitan. Maka para ulama ahli sunnah, para imam ahli sunnah menyatakan, bila takyifin, jangan mempertanyakan kayak apa. Pokoknya yakin tidak sama dengan makhluk. Pokoknya yakin sesuai dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Titik. Wa sayati fi kalami syaikh. Dan akan datang nanti ucapan al-musannif, wahuwa syaikh Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah. Apa maknanya? Kalau nanti akan datang ucapan musannif, artinya apa yang diterangkan oleh beliau benar-benar apa yang dimaukan oleh syaikh. Buktinya nanti akan berbicara seperti itu nanti di belakang insyaallah. Wa qad a'jaza khalqahu 'anil ihatati bihi. Lihat ucapan beliau, ucapan musannif nanti yang akan dibahas. Qad a'jaza khalquhu 'anil ihatah. Makhluk-makhluknya tidak mampu untuk meliputi Allah dengan ilmu mereka. Tidak mampu untuk mengetahui secara keseluruhan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa 'alima anna muradahu anna Allah ya ta'ala an yuhita ahadun bihaddihi. Maka diketahuilah bahwa maksud beliau dalam matan tadi bahwa Allah tidak dibatasi dan tidak bisa diliputi, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada seorang pun yang bisa meliputinya dengan batasan-batasan tertentu. Yang begini, yang begini, yang begini, insyaallah enggak bisa. Atau dibatasi dengan batasan-batasan menurut dia sendiri, enggak akan bisa. Sebab manusia tidak akan mampu meliputi Allah dengan ilmu mereka. Mesti akan terbatas, tidak akan mampu. Bicara masalah tangan saja, enggak mampu menerangkan kayak apanya, enggak bisa. Karena ghaib. Karena ghaib. Yang diberitakan kita tahu, yang tidak diberitakan kita tidak tahu. Ini mana? La yuhitu bihi ilma. Enggak akan bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Demikian pula enggak akan bisa membatasi dengan batasan-batasan. Batasan itu definisi ya. Definisi. Lianna al-ma'na annahu mutamayyizun. Karena maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mutamayyiz. Berbeda sendiri dengan seluruh makhluknya. Enggak akan sama dengan makhluk manapun. Mutamayyizun an khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dari makhluk-makhluknya. Munfasilun anhum, dan terpisah dari mereka, dari makhluk-makhluknya. Ya, ini tidak mungkin menyatu seperti aliran wahdatul wujud. Tidak mungkin menyerap ke dalam makhluk-makhluk seperti aliran hululiyah. Tidak mungkin. Allah bukan makhluk, makhluk bukan Allah, maka tidak mungkin bercampur keduanya dan enggak mungkin bersatu keduanya. Munfasilun anhum, berbeda dari makhluk dan terpisah dari makhluk. Mubayinun lahum, mubayin juga maknanya terpisah, sama dengan munfasil. Su'ila Abdullah ibn Mubarak bima na'rifu rabbana, sebagai contoh ketika Ibn Mubarak rahimahullah ditanya, bima na'rifu rabbana, dengan apa kita bisa mengenali Rabb kami, kata mereka, dengan apa kami bisa mengenali Rabb kami? Dijawab oleh Ibn Mubarak rahimahullah, bi annahu 'alal 'arsy ba'inun min khalqih. Kita kenali Allah bahwasanya Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluk-Nya. Tegas ya. Dikatakan bahwa Allah di atas arsy-Nya maha tinggi terpisah dari makhluk-Nya. Dengan kalimat ini terbantah semua aliran-aliran sesat seperti hululiyah ataupun wahdatul wujud ataupun yang sejenis dengan itu, atau orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana, terbantah semuanya. Atau yang menyatakan Allah di sini, Allah bersama kita dalam artian zat-Nya, tidak. Tetapi kalau Allah bersama kita dalam artian yang Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa inni ma'akum asma'u wa ara, aku bersama kalian, aku melihat, aku mendengar. Artinya pendengaran Allah dan penglihatan-Nya yang meliputi kita semuanya di sini. Tidak akan ada yang lewat, enggak akan ada yang terlewat dari Allah dengan pandangan-Nya dan pendengarannya. Ikhwanul Muslimin azakumullah, adapun zat-Nya bukan menyatu dengan manusia di bumi, bukan menyatu dengan benda-benda, bukan menyatu dengan alam ini, tetapi terpisah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya maha tinggi, di atas seluruh makhluk-makhluk-Nya. Ini yang diajarkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Qila bihaddin, qala bihadd intaha. Khairuddin Azamullah, ketika ada yang tanya, apakah dengan had? Dijawab, naam bihaddin. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Mubarak sebagaimana dikeluarkan oleh Ad-Darimi dalam An-Naqs, An-Naqd Al-Marrisi, bantahan kepada Al-Marrisi, dan juga Rad Al-Jahmiyah Wal-Bayhaqi dalam kitab Al-Asma'ul Sifat. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menukilkan ucapan Ibn Mubarak dalam kitabnya Al-Fatawa. Wahada masyhurun an Ibn Mubarak, dan ucapan ini terkenal dari ucapan Ibn Mubarak. Sabitun anhu, dan telah sahih riwayatnya dari beliau. Min ghairi wajhin, tidak hanya dari satu jalan, tidak hanya dari satu sisi, dari sekian banyak jalan. Wa qala Ibnu Qayyim fi Ijtima'il Juyus, Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah, wa qad sahha anhu sahhatan qaribah minal mutawatir tawatur, kata Ibnu Qayyim, telah sahih ucapan ini dari Ibnu Mubarak dengan sahhatan qaribatan minat tawatur, kesahihan yang mendekati mutawatir, mutawatir dari beliau. Tsumma dzakarahu, kemudian disebutkan, kalian bisa lihat dalam kitab beliau yang lain, Mukhtasar Al-Ulu. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa minal ma'lum anna al-had yuqalu ala ma yanfisru ma yanfasilu bihi syai' wa yatamayaz bihi an ghairihi. Berarti apa makna had di akhir kalimatnya? Kalimat yang pertama jelas, Allah kita kenali bahwa Dia maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, titik. Tetapi ketika ditanya, apakah dengan batasan? Dijawab, iya, dengan batasan. Padahal tadi, sepertinya ucapan matan menyatakan Allah tidak memiliki batasan-batasan. Iya kan? Bagaimana mensinkronkannya? Qala, berkata asy-syarih, wa huwa Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, wa minal ma'lumi anna al-hajj yuqalu ala ma yanfasilu bihi, dan sudah diketahui bersama bahwa kalimat al-hajj yang artinya batasan itu dipakai pada makna lain, yaitu pada perkara yang terpisah. Sesuatu yang terpisah dari lainnya ada batasannya. Ini ala ma yanfasilu bihi syai' wa yatamayyaz bihi an ghairihi, yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu terpisah dari yang lain dan berbeda dengannya. Maka ketika dijawab oleh Ibnu Mubarak bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, berbeda dari makhluk-Nya, dan tidak menyatu dengan makhluk-Nya, maka itulah yang dikatakan ada pembatas Tidak mungkin Allah SWT menyatu dengan makhluk. Itu batasannya. Memisahkan antara makhluk dengan Allah SWT. Kalau makna yang seperti ini, maka hak. Berarti bingung dong. Yang namanya hadis itu, musbattah atau manfiyah? Hah? Al-had, musbattah lillah, awil manfiyah, aw manfiyah. Kalau yang ingat kajian kemarin akan menjawab dengan mudah. Fihi tafsil, kan begini. Ada rincian. Sebab kalimat had tidak ada di dalam Quran dan Sunnah penafiannya atau penetapannya. Berarti harus diterangkan maksudnya kemana. Kalau maksudnya yuhitu bihi ilma, membatasi ilmu yang tentang Allah, maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah katakan, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan bisa meliputi Allah dengan ilmunya. Ya kan? Tapi kalau had dalam artian dikatakan dalam ilmu mubarak, yakni terpisah dari makhluknya, Allah di atas arasnya, dan di bawah Allah makhluk-makhluknya terpisah. Ada batasan antara Allah dengan makhluk. Baik. Makna terpisah. Musbat atau manfiyah? Musbat. Karena dalam Al-Quran, 7 ayat yang lafadznya Allah atau Ar-Rahman alal arsy istawa. Dan sekian banyak yang lain, ayat-ayat yang membicarakan tentang Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bersatu dengan makhluk, tidak menyatu dengan makhluk, tidak meresap dalam makhluk, tidak mungkin. Taib, qanifirna azakumullah, berarti yang namanya kalimat-kalimat tidak jelas, mubhamah, harus ditafsil. Apa yang kamu maksud? Kalau maksudnya hak, kita terima. Kalau maksudnya batil, kita tolak. Kalau maksudnya sama dengan apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang Rasulullah katakan dalam hadis, kita terima. Tetapi kalau maksudnya menentang apa yang dalam Quran, menentang apa yang dalam hadis, kita tolak. Jangan berani-berani menentang dalam keadaan belum dijelaskan. Jangan berani-berani menerima dalam keadaan belum dijelaskan. Berbahaya. Berbahaya. Nanti bisa menyesatkan manusia. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bal huwa al-qayyumul qa'im binafsihi. Bahkan sifat Allah SWT adalah al-hayyul qayyum. Demikian dalam sekian banyak ayat, termasuk dalam a'zamu ayatin fi kitabillah. Yaitu dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa maknanya al-qayyum? Al-qayyum huwal qa'imu binafsih. Al-qayyum yang maknanya adalah maha berdiri sendiri. Terpisah dari makhluknya, itu maknanya. Maha berdiri sendiri, tidak menyatu dengan makhluk, tidak meresap dalam benda, tidak menyatu dengan alam semesta, tidak. Kalau kita lihat di dalam kitab Majmu' Fatawa, juz yang kedua, kalau tidak salah, itu hampir seluruhnya berbicara masalah ini. Sebagian besar masalah itu. Dan digambarkan ucapan-ucapan para Wahdatul Wujud dan Hululiyah, kalimat-kalimat mereka sungguh mengerikan dan sungguh na'udzubillah, kalimat-kalimat yang orang awam saja selama dia kenal apa itu Islam, dia akan mengatakan kalimat ini kalimat batin. Tetapi ada pengikutnya dan berkembang alirannya. Bahwasanya bumi yang diliputi langit di atasnya dan di bawahnya adalah bagaikan sebuah mata. Dan itulah mata Allah SWT. Apa ini? Ucapan apa kira-kira? Dan semua yang kita lihat, kemanapun kita melihat, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, maka engkau melihat Allah SWT. Kamu lihat pohon, itulah Allah. Kamu lihat gunung, itulah Allah. Kamu lihat tembok, itulah Allah. Kamu lihat anjing dan babi, itulah Allah. Demikian kata Ibnu Arabi, Abdalul Kafir, yang dikafirkan oleh para ulama. Sampai menyatakan mereka juga dengan tegas menyatakan bahwasanya Fir'aun lebih berilmu tentang Allah daripada Musa. Bayangkan kafirnya kayak apa kira-kira. Menyatakan bahwa Fir'aun akrab ilal haq, lebih dekat kepada kebenaran ketika menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb yang paling tinggi, karena pada dirinya menyatu Allah di dalamnya. Maka ketika dia menyatakan saya adalah Rabbukum, benar dia. Sedangkan Musa masih tingkat syariat. tingkat yang paling rendah dalam tingkat kesufian. Belum tahu tentang hakikat maksud-maksud ayat dan hadis. Qanabina azakumullah. Betapa kafirnya orang-orang yang seperti ini. Sampai menyatakan seluruh para anbiya dikatakan mereka dalam keadaan tidak mengerti. Dalam keadaan mereka itu tingkatnya paling rendah yaitu tingkat syariat. Sedangkan para tokoh-tokoh mereka sudah tingkat yang paling tinggi, tingkat hakikat. Maka hakikat segala sesuatu adalah Allah. Maka apa zikirnya mereka? Bukan la ilaha illallah. La illallah. Zikirnya la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada semua ini kecuali Allah. Karena semuanya Allah. Karena menganggap Allah menyatu dengan seluruh alam semesta. Ini asal muasalnya barakallahu fiikum, asal muasalnya mereka sampai sekafir itu, asal muasalnya karena mereka menganggap Allah bersama kita dalam zat-Nya. Ini awalnya. Maka usikum wa iyyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada para da'i, para ustaz yang menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala ada bersama kita secara zat-Nya. Hati-hati, ittaqillah. Kamu sedang mengantarkan mereka ke arah kekafiran yang bernama wahdatul wujud. Sedang mengantarkan mereka ke arah kekafiran yang namanya aliran hululiyah. Telah sedang mengantarkan mereka ke jalannya Ibnu Arabi. Yang menyatakan dalam syairnya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Ini ucapan dia dalam syairnya. Ucapan Ibnu Arabi. Qanibina a'azakumullah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwa tadi menyatakan akfar, sekafir-kafir orang kafir adalah mereka. Sekafir-kafir orang kafir. Kalau kamu melihat betapa syiriknya atau betapa kafirnya Yahudi yang menatakan Uzair sebagai Tuhan. Betapa kafirnya Nasrani menyatakan Isa sebagai Tuhan. Betapa kafirnya musyrikin menyatakan Lata, Uzza dan Manat sebagai Tuhan. Sekarang bandingkan dengan mereka yang menyatakan seluruh alam ini Tuhan. Mana yang lebih kafir? Anjing dan babi Tuhan, pohon Tuhan, ini Tuhan, semua Tuhan. Semua dikatakan Allah. Dan mereka yang sudah mencapai tingkat setinggi ini, kata mereka, pada tingkat yang paling kafir, dianggap tingkat yang paling tinggi, tingkat hakikat, tidak mengapa. Bagi mereka untuk berkata di mimbarnya dengan terang-terangan, aku adalah Rabb kalian. Nah, mengapa? Karena dia sudah menyatu Allah pada dirinya, katanya. Sehingga Dajjal, Kadzab di Yaman sana, berani dalam khutbahnya, berbicara di mimbar, menyatakan, ana akhluqul ars. Aku yang menciptakan ars. Dan aku pula yang mengangkat Isa ke langit. Dan aku pula yang menyatukan ini dan itu sampai seperti Tuhan terang-terangan. Sedangkan hadirin yang jumlahnya sekian banyak, bukan menyalahkan. Mengucapkan selamat-selamat dalam bahasa mereka, brik-brik atau mabruk. Selamat-selamat, apa maknanya? Ucapan selamat, karena berarti tokohnya ini sudah mencapai tingkat tertinggi, wahdatul wujud, maka yang diucapkannya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sudah menyatu dengan Allah, maka pantas dia menyatakan ana akhluqul ars. Jadi orang yang sudah kafir, dikatakan orang yang sudah paling tinggi derajatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mudah-mudahan di kalangan kita gak ada yang sekafir itu kan. Tetapi yang kita peringatkan, yang mengantarkan mereka sampai sekafir itu siapa? Dan dengan syubhat apa? Kira-kira siapa? Sufiyah. Dengan syubhat apa? Syubhatnya adalah bahwa Allah di mana-mana atau Allah bersama kita secara zat-Nya. Kalau Ahlus Sunnah menyatakan Allah bersama kita, bermakna Allah Subhanahu wa taala di pihak kita. Sebagaimana Allah menyatakan inni ma'akum asma'u wa ara, wahai Musa dan Harun. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Jangan khawatir, aku bersama kamu berdua, aku mendengar, aku melihat. Dalam semua tafsir Ahlus Sunnah menyatakan bahwa maknanya Allah membela Musa dan Harun, Allah di pihak Musa, jangan takut, aku di pihakmu. Itu maknanya. Bukan berarti zat Allah menyatu dengan manusia, tidak mungkin. Sama sekali. Tidak mungkin menyatu dengan alam semesta. Allah bayinun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Ini ucapan Ibnu Mubarak, mutawatir dari beliau. Khonibina azam al-qaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan pensyarah, yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Al-Muqim lima siwahu. Al-Qayyum, sifat Allah, wal-Hayyul Qayyum. Maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri. Al-Muqim lima siwahu, dan yang mendirikan yang selainnya. Ini yang selain Allah, semua didirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-haddu bihadal ma'na la yajuzu an yakuna fihi munaza'ah. Had dengan makna yang seperti ini, dengan makna qayyumiyah, maka tidak mungkin akan ada yang membantahnya. Memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki had, terpisah dari makhluknya. Laisa fihi munaza'ah, enggak ada perdebatan, enggak ada pertentangan, enggak ada ikhtilaf. Fi nafsil amri aslan, dalam urusan ini sama sekali. Fa innahu laisa wara'a nafihi illa nafi wujudir rabb wa nafi haqiqatihi. Karena kalau menafikan sifat qayyumiyah bagi Allah dengan alasan menafikan had, Allah tidak memiliki had, berarti menyatu dengan makhluk, berarti dia menafikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafi haqiqatihi, dan menafikan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada, karena semua inilah Allah, berarti tidak ada kecuali Allah. Apa maknanya menafikan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap semua benda-benda inilah, itulah Allah. Ini mengerikan sekali, sehingga harus kita imani, dan itu tidak ada khilaf bahwa memang ada batasan Allah dengan makhluk. Tidak mungkin menyatu, tidak mungkin bersatu, tidak mungkin dalam keadaan dia meresap bersama-sama, tidak mungkin, atau melebur, tidak mungkin. Wa ammal had bi ma'na al-'ilm wal qaul, adapun had dengan makna ilmu, batasan, membatasi Allah secara ilmu, atau al-qaul wa huwa an yuhidd al-'ibad, fahadha muntafin bila munaza'ah baina ahli sunnah. Membatasi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, atau membatasi Allah dengan satu definisi, satu kalimat saja, bahwa Allah begini, selesai. Fahadha muntafin bila munaza'ah, maka ini ditiadakan tanpa ada perselisihan. La khilaf, enggak ada perbedaan, enggak ada pertentangan, semua sepakat bahwasanya yang seperti itu tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena la yuhituna bihi ilma, karena Allah tidak mungkin diliputi oleh ilmu-ilmu manusia. Qala Abu al-Qasim al-Qushairi, berkata Abu al-Qasim al-Qushairi, al-Ustadz Abdul Karim ibn Hawazun ibn Abdul Malik al-Sufi al-Mutarjam fi Siyar, berkata dalam risalahnya, sami'tu Syekh Abu Abdurrahman al-Sulami, sami'tu Abu Mansur ibn Abdullah, sami'tu Abu al-Hasan al-Anbari, sami'tu Sahal ibn Abdullah al-Tisturi yaqul, disebutkan dengan sanadnya oleh Al-Qushairi sampai kepada Sahal ibn Abdullah al-Tisturi yaqul, dia berkata, waqad su'ila 'an dhatillah, ketika ditanya tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, faqal, beliau menjawab, dhatullahi mausufatun bil ilmi, dan Allah disifati dengan ilmu, yang disifati dengan sifat-sifat yang terdapat dalam ilmu dalam Quran wa sunnah. Ghairu mudrakah bil ihatah, tetapi tidak bisa diliputi. Tidak bisa diliputi dengan pengetahuan kita. Jadi kita enggak bakal bisa mengetahui secara keseluruhan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengetahui sebatas sifat-sifat yang disifatkan dalam ilmu Al-Qur'an was-sunnah. Wala mar'iyah bil absar, dan Allah tidak bisa dilihat dengan mata-mata kepala kita, fi dari dunia, di dunia ini. Wa hiya mawjudatun bihaqa'iqil iman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan hakikat keimanan kita, kita yakin Allah ada. Min ghairi haddin wala ihatatin wala hulul, tanpa ada had, tanpa ada ihatah, tanpa ada hulul. Lihat, dan biasanya bahasa Arab mensejajarkan atau mengiringkan tiga kalimat berturut-turut adalah makna yang berdekatan maknanya. Mana hulul? Apa tadi? Al-hululiyah. Allah melebur, menyatu, meresap dengan makhluk. Ihatah, Allah diliputi oleh makhluk. Maka kira had yang dimaksud apa kira-kira? Yang diiringkan bersama. Tidak ada had, tidak ada ihatah, tidak ada hulul. Tentunya had bermakna meliputinya juga. Meliputi dengan ilmu atau dengan batasan-batasan. Tidak bisa. Batasan definisi. Ya. definisi seperti ini. Tidak bisa. Harus semua yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita katakan itu yang kita ketahui. Gitu. Kenapa harus dibatasi seperti itu? Karena masih banyak tentang Allah yang kita tidak ketahui dan tidak diberitahu. Sebagai contoh, Rasulullah SAW ketika Yaumul Qiyamah diceritakan oleh beliau, akan memberikan syafaat. Beliau sujud kepada Allah Ta'ala. Berdoa memuji Allah dengan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah diucapkan di dunia dan baru diilhamkan ketika itu. Apa maknanya? Maknanya masih ada pujian-pujian Allah yang belum disebutkan oleh Allah, belum diajarkan di dunia. Nabi pun belum diberitahu. Sampai ketika Yaumul Qiyamah baru diberitahu. Maka saat itu Rasulullah SAW memuji dengan pujian tersebut yang belum diketahuinya sebelumnya, baru diilhamkan saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dalil. Dalil lainnya adalah doa yang ma'ruf. Yaitu ketika Rasulullah SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Lihat doa ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Bikul ismin huwa lak. Yang engkau namakan dirimu dengannya. Atau kau turunkan dalam kitabmu. Atau kau ajarkan pada salah seorang dari rasulmu. Atau ilmu tentang namamu yang ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yang kau simpan sendiri di dalam ilmu gaibmu. Yang terakhir ini sebagai dalil bahwa ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang masih belum diterangkan kepada kita. Berarti mungkinkah kita mendefinisikan dengan ucapan kita tentang Allah? Tidak mungkin bisa. Apa yang kamu katakan masih kurang. Ini yang dinafikan. La bila haddin wala ihatatin wala hulul. Enggak bisa diliputi dengan definisi, enggak bisa diliputi dengan ilmu manusia, dan enggak bisa pula dikatakan meresap, menyatu dengan manusia. Tidak mungkin. Ini ucapan beliau, Imam Ahlus Sunnah, yaitu Sahal Ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala. Yaitu yang bernama Muhammad Ibn Husain Ibn Muhammad. Yang bernama Abu Muhammad As-Sufi Zahid. Kalimat As-Sufi, ada beberapa ulama yang digerai As-Sufi, tapi mereka masih Ahlu Sunnah. Karena As-Sufi ketika itu hanya untuk mengisyaratkan kalau beliau adalah Az-Zuhad. Zuhud dalam dunia. Tetapi belakangan sudah bergeser makna tasawuf. Mereka sudah menyimpang jauh ke arah Wahdatul Wujud dan ke arah Hululiyah. Maka hendaklah mereka bertanya kepada tokoh-tokoh terdahulu mereka. Kalau kalian memang mengaku sufi dan mengaku pengikut para ahli tasawuf, para ulama sufi, kita katakan, dengarkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Dan beliau terkenal Az-Zahid Sufi. Dan juga kamu kenal juga Abu Qasim Al-Qushairi yang juga dijuluki Az-Sufi. Lihat apa kata mereka. Mereka semuanya menyatakan dengan tangan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluknya. Tidak meresap dengan makhluknya. Tidak diliputi oleh makhluknya. Dan tidak bisa diliputi secara ilmu makhluknya. وَتَرَاهُ الْعُيُونَ فِي الْعُقْبَى ظَاهِرًا فِي مُلْكِهِ وَقُدْرَتِهِ وَقَدْ حَجَبَ الْخَلْقَ عَنْ مَعْرِفَةِ كُنْهِ ذَاتِهِ وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ بِآيَاتِهِ فَالْقُلُوبُ تَعْرِفُهُ وَالْعُيُونُ لَا تُدْرِكُهُ. Maka hati-hati mengenali, tetapi mata-mata tidak bisa melihatnya di dunia ini. Yandur ilaihil mu'min bil absar. Maka seorang mukmin memandang Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya dan sifat-sifat yang digambarkan dalam Quran was sunnah min ghairi ihatatin wala idrak, tanpa bisa meliputinya, tanpa bisa mencapai hakikatnya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, gambaran beliau Sahal bin Abdullah At-Tusturi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan min ghairi haddin wala ihatatin wala hulul wa tarahu al-uyun fil 'uqba, tanpa ada batasan, tanpa ada liputan yang tidak bisa diliputi, tanpa meresap, tanpa menyatu dengan makhluk, Tarahul uyun fil uqba, yang akan bisa dilihat oleh mata-mata nanti yaumul qiyamah. Ini dalam jannah mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak bisa. Tetapi tarahul uyun yaumul qiyamah. Zahiran fi mulkihi wa qudratihi, dalam keadaan zahir di kerajaannya, di kekuasaannya. Wa qad hajabal khalqan ma'rifati kunhi dzatihi. Sedangkan makhluk tidak akan bisa mengetahui tentang hakikat zatnya seperti apa, tidak bisa. Wadalahum alaihi biayatih, hanya bisa ditunjukkan dengan ayat-ayatnya dan tanda-tanda kekuasaannya. Mafhum? Kalau zatnya kayak apa, tidak bisa. Ini sifat-sifat dalam Al-Quran. Nah, terus kayak apa? Tidak akan bakal bisa. Membayangkan kayak apa, tidak bisa. Jangan. Hanya bisa kita kenali ayatihi, tanda-tanda kekuasaan. Dan nama-namanya yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dan sifat-sifatnya. Falqulubu ta'rifuhu. Maka hati-hati manusia mukmin akan mengenali Allah SWT dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dan dengan tanda-tanda kekuasaannya. Wal'uyun la tudrikuhu. Tetapi mata enggak bisa memandangnya. Di dunia maksudnya. Yanzur ilaihil mu'min bil absar, maka orang-orang mukmin memandangnya dengan ilmu yang diketahuinya. Bil absar, yakni dengan pandangan mata hati, min ghairi ihatatin wala idraki nihayah, tetapi juga tidak bisa meliputi secara keseluruhan. Kalaupun nanti yaumul qiyamah ahlul iman memandang Allah, juga tidak meliputi secara keseluruhan, memandang sebagiannya, karena tidak mampu mata-mata makhluk meliputi seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ini khodirna azamullahu muslimin sarhamati, yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah penafian beliau terhadap ihathah, penafian Salim bin Abdullah Tsuri dari sifat hulul, tidak mungkin Allah meresap, menyatu, melebur dengan makhluk, dan dari sifat had, berarti kalimat had dinafikan oleh para ulama ahli sunnah dan diisbatkan pula oleh para ulama ahlu sunnah. Kenapa demikian? Karena had memiliki dua makna. Bahkan bisa lebih. Ada makna hak, ada makna batil. Kalau makna hak, ditetapkan. Makna batil, ditolak. Mana makna yang hak? Makna yang hak yang diucapkan oleh? Yang diucapkan oleh? Ibnul Mubarak, rahimahullah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala bihad. Terpisah dari makhluknya dengan batasan. Tidak mungkin satu dengan makhluknya, ada batasan yang memisahkan antara Allah dengan makhluknya. Ini hak. Tetapi kalau dinafikan, seperti dinafikan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci anil hudud, lihat dalam matannya. Ta'ala anil hudud, maha suci dari hudud, maka di sini had yang dinafikan adalah had dalam artian ihathah. Meliputinya dengan ilmu, atau meliputi dengan pandangan, atau meliputi dengan definisi-definisi, enggak akan cukup, enggak akan bisa. Nasallahu taufiqul hidayah. Wa nasallahu taala ayyahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.